Jadi ayat yang artinya fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Dalam surat Al-Baqarah. Kalau antum mencermati ayat ini, barakallahu fikum, siyaqul ayat, sibaq wal haq, ayat ini barakallahu fikum berkaitan tentang permasalahan pembunuhan yang terjadi pada bulan-bulan haram di masa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, dalam sejarahnya, dalam sirahnya pernah kejadian. Nah, pernah kejadian barakallahu fikum ketika sedang perang melawan kaum musyrikin, kelewatan masuk dalam bulan haram. Mereka komplain. Disampaikan dalam Al-Qur'anul Karim yang namanya fitnah itu lebih kejam, lebih berat daripada pembunuhan. Katanya para ulama, para mufassirin dalam ayat ini yang dimaukan dengan fitnah adalah syirik. Al-fitnatu hiya syirik, kesyirikan. Jadi kesyirikan kalian wahai kaum musyrikin, nyembah berhala, nyembah segala macam, itu lebih parah daripada pembunuhan di bulan haram. Itu maknanya barakallahu fikum. Anda melihat dalam tafsirnya ayatnya terkait dengan bab ini barakallahu fikum. Nah, kalau mau dibikin makna secara umum, al-fitnatu asyaddu minal qatl, ay asyirku aqwamu jurman minal qatl. Yang namanya kesyirikan, kesyirikan dosanya lebih besar daripada pembunuhan. Kalau syirik itu jelas, kalau pembunuhan itu kemaksiatan biasa, dosa besar, bukan kufur, bukan syirik. Paham tuh? Jadi ada seorang yang musyrik, yang ini nyembah pohon keramat, batu keramat, yang ini sajen segala macam, tapi nggak pernah membunuh. Yang ini masya Allah begal. Lebih parah yang mana ya, Pak? Lebih parah yang mana? Lebih besar mana dosanya? Sama-sama besar. Yang paling besar yang syirik tadi. Ini syirik itu masuk dalam kerangka kekufuran para ulama itu. Sementara yang begal tadi itu maksiatan. Syirik lebih besar daripada maksiatan para ulama itu. Kira-kira di zaman sekarang ini, Evan, orang lebih memandang berat yang mana? Begal. Jelas. Begal jangan begal. Kamu apa? Malah diajak rame-rame lagi ya, dipromosikan malah Allah Bismillah. Nah itu pentingnya belajar akidah tauhid itu demikian. Allah Taala alam bissawab. Fenomena fitnah desa dewasa ini bukan hanya anti sunnah, tapi juga anti wahabi. Masyaallah. Kata-kata wahabi ini sebuah kalimat kata Syekh bin Baz rahimahullah. Sekarang ini sebuah nama yang justru untuk orang-orang yang baik, yang di atas tauhid, di atas sunnah, tanpa syirik, tanpa bid'ah. Ya sama anti wahabi ya, sebenarnya anti sunnah, anti tauhid. Supaya istiqomah tetap, jangan kita lemah gara-gara adanya gerakan-gerakan anti sunnah tadi. Tetap kita pelajari tauhid, pelajari akidah, pelajari sunnah, amalkan, dakwakan dengan cara yang baik. Barakallahu fikum. Dan istiqomah di atasnya barakallahu fikum. Itu adalah ujian dan cobaan. Dan cobaan. Ini masih gerakan anti. Di zamannya Rasul sudah pakai fisik. Mereka menyerang Rasul, menyerang para sahabat, mau memberangus mereka semua fisik. Walhamdulillah masih belum banyak yang fisik, masih anti kita siapa. Al-Muhim istiqomah di atas sunnah, jangan gentar, jangan takut, jangan lemah gara-gara ada fenomena yang semacam ini barakallahu. Cuman juga jangan dilawan dengan terlalu frontal. Ini juga kurang tepat, kurang hikmah. Jadi ada gerakan anti wahabi langsung mengadakan gerakan pembela sunnah, tapi terang-terangan begitu, wah dikecam semua orang-orang anti sunnah tadi. Jangan sampai kekerasan dibalas dengan kekerasan pula, tapi kekerasan dibalas dengan cara yang hikmah. Kita punya siasat, ada cara-cara yang tepat untuk mendakwakan sunnah, mendakwakan tauhid dengan tanpa harus frontal dengan yang ada barakat. Kenyataan yang terjadi menanti nasihatullah, sebagian pihak yang frontal melawan mereka memunculkan banyak fitnah malah. muncul banyak fitnah malah para ulama itu. Jadi bukan semakin dakwah semakin tersebar, tapi semakin dipojokkan, semakin dikekang, semakin dicekal, semakin dilarang. Sehingga ada siasah gitu ya. Ada siasah barakallahu fikum. Wallahu taala alam bissawab. Dalam tema dunia dan penyimpangan, mohon penjelasan masalah taklid, asabiyah, hizbiyah. Yang saya ketahui tiga jenis ini termasuk sebab penyimpangan. Iya. Saya katakan banyak taklid bukan semata-mata sebab penyimpangan. Taklid itu merupakan sebab utama terjadinya semua kekufuran dari mulai zaman awal sampai zaman akhir. Itu taklid. Nah, kaidah terbesar orang-orang kafir menolak para anbiya wal mursalin itu taklid. Dari taklid muncul asabiyah, fanatisme orang tua, fanatisme suku, kelompok dan segala macam. Dari asabiyah muncul hizbiyah, sebuah gerakan hizbiyah para pelaku. Nah, ini sebab penyimpangan. Berhubung tema kita bukan yang ini, maka dari mukadimah saja yang diperpanjang adalah masalah dunianya. Yang kita soroti dunia dan penyimpangan. Artinya dunia termasuk sebab utama terjadinya penyimpangan. Waspadai dunia dan amalkan dunia sesuai dengan bimbingan syariah supaya tidak menjadi bumerang atas masing-masing kita. Banyak sebab di para ulama. Allahu taala alam bissawab. Yang lain? Istilah demo, tidak ada demo-demo sunat ya. Demo itu bahasa Arab mudaharat. Itu dari fatwanya para ulama kibar masa ini, yang namanya mudaharat itu tasyabuh dengan orang-orang kafir. Tidak ada yang namanya demo islami, apalagi demo sunat. Tidak ada. Tidak ada warna. Alhamdulillah ketika ada pertentangan di tengah-tengah masyarakat terkait dengan sebuah dakwah barakallahu fikum, harus dicermati pertimbangan maslahat dan mudharatnya. Ada kalanya kemaslahatan itu hebat, kita diam, tidak memperturutkan kondisi yang ada. Diam, kita teratur, atur siasat dakwahnya diatur kembali. Itu bukan menunjukkan kelemahan kita atau kita pengecut, enggak, tapi siasat. Ilmiah siasa syariah di dakwah. Karena semakin kita lawan, semakin membesar, semakin membesar. Yang tadinya di tempat ini kita gak boleh, akhirnya apa? Dilawan semua tempat jadi gak boleh. Apa efeknya apa? Dakwah jadi terpengkalai, tertahan, gak tersampaikan para ulama. Ada kalanya, ada kalanya kita teruskan. Ada penolakan, kita hadapi. Itu tergantung kemaslahatan dan kemudaratan. Paham? Jadi dengan cara-cara semacam itu tidak harus, wah ini jihad ini hati yang melawan kita ini adalah orang-orang yang biasa syirik, yang biasa bid'ah. Wah, baik ya Allah, kita maju kita melawan ahli syirik. Waduh. Ya enggak mesti harus begitu. Lihat kondisinya bagaimana maslahat dan mudaratnya. Ada kalanya kita teruskan, ada kalanya kita mutratur dengan cara yang terbaik. Barakallahu fiik. Mata nggih. Ada. Ini hikmah terhadap dakwah. Yang dinasihatkan oleh para ulama kita, para masyayikh dan kibar, barakallahu fiik. Sampai para tingkat di fana dina azakumullah, ketika di sebuah tempat, di sebuah tempat ini, di sana banyak orang-orang yang menyimpang, banyak orang-orang yang syirik dan segala macamnya, dan ada tokoh-tokoh yang mereka muliakan, yang mereka agungkan. Ketika kamu singgung tokoh ini, bikin fitnah besar, jangan singgung sedikit pun tokoh tadi. Sampaikan ayat, sampaikan hadis tentang masalah bahaya syirik dan segala macamnya, umum. Jangan nyebut tokohnya, jangan nyebut praktek mereka yang di tempat itu, jangan nyebut tempat syiriknya sedikit pun. Tapi secara umum, itu bukan namanya pengecut, itu namanya hikmah dalam kerangka umum. Sebab makomnya gak memungkinkan. Kayak itu sanggit. Atau barakallahu fikum, ceramahnya kamu ini bakal perluas gitu. Ceramahnya di sini, di keberawan sini 421. Tapi meluas gitu. Ketika itu bakal meluas, maka bahasaan itu dijaga. Dijaga. Mungkin yang hadir itu orangnya biasa, ngerti sunnah semua. Ya Allah, syirik. Bebas bicara seperti itu. Maka semuanya paham. Tapi ini bakal meluas, jaga. Khawatir begitu meluas sampai ke tangan orang-orang yang enggak paham permasalahan diperkarakan. Jadi lihat makamnya masing-masing, warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya hikmah dalam kerana dakwah, punya siasat di dakwah di Allah, sehingga sunnah tersampaikan, tauhid tersampaikan, al-haq tersampaikan dengan tanpa memunculkan fitnah yang besar. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu ta'ala alam bisawab. Cukup apa sudah? Masih belum apa seperti ini? Masih lama, ada apa-apa? Ada lagi yang lain? Ya apa? Bahasa yang mungkin lebih tepat, beramal akhirat dengan niatan maslahat duniawiyah gitu. Mengerjakan amal soleh, amal ibadah dengan niatan mendapatkan kemaslahatan duniawi, entah dapat harta atau jauh dari musibah gitu. Barangkali gitu ya. Ini warahmatullahi wabarakatuh, ada perincian. Perinciannya adalah kalau memang disebutkan dalam dalil, ayat atau hadis, amalan ini, amalan tertentu mengandung keutamaan dunia, keutamaan akhirat. Kalau kamu mengamalkan ini, maka rezekinya kamu lapang. Kan gitu ya. Amal yang ini membuat rezekinya lapang. Amal yang ini membuat tertolak dari mara bahaya. Ada nas demikian. Di samping juga keutamaan di akhirat, maka diperbolehkan bagi kita untuk meniatkan seperti itu. Kita lihat dua-duanya. Kita beramal dengan amal tadi dengan niat supaya rezekinya lancar, lapang, lepas dari kemotoran, plus kemaslahatan di akhirat nanti. Ada nggak kira-kira ada nggak amal semacam ini? Ada nggak? Contohnya? Sedekah. Nah, sedekah dengan kita bersedekah akan dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla, pahalanya akan diganti yang lebih baik. Hah, barakallahu fiikum. Maka itu dunia akhirat. Kita bersedekah dengan niatan supaya barokah rezekinya kita, sebagai sebab supaya lancar rezeki dan sebab dapat ganti yang lebih baik di akhirat nanti. Juga dengan sedekah dan antara fadilahnya adalah di lepaskan dari mara bahaya. Maka tetapi barakallahu fikum, ketika tidak ada nas dalilnya, ayat atau hadis yang menerangkan keutamaan duniawiyah tadi, yang ada hanya keutamaan ukhrawiyah, maka niatkan itu ukhrawiyah. Ketika Anda niatkan untuk duniawiyah, pertanda Anda mencampurkan dua niat. Niat duniawi dan niat ukhrawi. Ini khulasahnya tergantung niatnya. Lebih dominan dunia, tolak, ditolak amalnya dia, dapatnya duniawi saja. Lebih dominan akhiratnya, diterima, gak ada masalah. Para ulama ini tergantung yang dominan. Al-hukum al-ghalib, kata para ulama, hukumnya apa namanya yang paling dominan. Kalau nus-nus sama-sama ya juga ya, makanya katanya juga sama-sama ya Pak. Sama-sama dapat dunia juga dapat akhirat, tapi secara kenyataannya tidak mungkin persis nus-nus. Mesti ada kecondongan sedikit barakallahu fiik. Dipahami sore. Paham ya? Contohnya apa ya Pak, kira-kira amalan yang murni akhirat dan ada pahala-pahala seperti dunia. Hmm? Salat ya? Salat. Apa lagi? Puasa. Dan yang lain-lainnya ya Pak. Barakallahu fiikum. Maka niatkan salat lillahi ta'ala sudah. Puasa lillahi ta'ala sudah. Nanti dari barokah amal tadi akan dapat kebaikan dunia secara umum dan kebaikan akhirat secara umum. Jangan diniatkan saya sholat supaya dapat ini duniawi lah, itu nanti merusakkan niatan amal. Paham dong? Paham misalnya? Baik. Gimana? Yang dikhawatirkan apa? Yang dikhawatirkan apa? Dari mulai zaman presiden pertama Pak Soekarno sampai sekarang, itu kenyataan yang ada. Yang dikhawatirkan apa? Nyatanya tidak ada juga. Yang sedangkan yang dikhawatirkan apa? Kan sudah mengatakan ada fenomena di beberapa daerah masyarakatnya kebanyakan muslim, tapi penguasa daerahnya non musliman. Ada yang mengatakan itu dikarenakan yang muslim tidak ikut andil dalam pilkada dan segala macamnya. Pertanyaan saya, yang dikhawatirkan apa? Yang di dunia barat sana buka daun kalau di sebelah sana negara kafir, kalau syiar Islam tidak mungkin dikerjakan di sana ya hijrah, wajib hijrah ke negara muslim. Yang dibahaskan di Indonesia Raya ini loh, tadi kan jenis kan nyebutkan di Indonesia Raya apa kira-kira efeknya, tapi tahu dulu efeknya apa kira-kira. Surabaya dipimpin oleh wali kota dari PDI. Betul? Apa efeknya? Efeknya apa? Karena selama ini kan antum mulai takut dengan yang merah-merah itu. Sekarang efeknya apa? Tuh, Doli itu apa tadi ya? Itu positif namanya itu. Yang mana? Apakah dakwanya antum terkekang, dibatasi, tidak boleh? Jalan. Saya kata, pas ini pertama yang saya sampaikan, artinya hal-hal yang dikhawatirkan oleh banyak pihak itu seringkalinya hanya fata morgana gitu. Fata morgana. Barakallah. Solusi yang terpenting itu ya, bukan dengan sisi itunya. Dan sudah pernah kita sebutkan sebelumnya di talian-talian yang sebelumnya kemarin ya. Kita mendoakan penguasa kita, kita sabar, kita istighfar, banyak beramal dan bertakwa. Itu solusi yang lebih syar'i, yang tidak mengandung kegaduhan dan fitnah, tapi jaminannya mutu langsung dari Allah Azza wa Jalla. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma lanjut bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum hingga mereka merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Allah tidak mengatakan hatta yughayyiru ma bi sultanihim, tidak mengatakan hatta yughayyiru ma bi iqtisadatihim atau hatta yughayyiru ma bi dikhabatihim. Tidak ada sampai merubah penguasanya, merubah ekonominya, merubah pemilunya. Tidak ada. Yang dibahas di anfusihim, perbaiki diri sendiri, tingkatkan iman dan takwa, amal soleh kita jadi hamba Allah yang soleh, semua masyarakatnya itu solehin muttaqin, langsung otomatis bakal diganti yang lebih baik. Jadi bukan karena tidak ikut pilkada, tapi dikarenakan dosa rakyat sendiri. Maksudnya, harap-harap itu. Tapi dikatakan ada kaum salaf, ummalukum a'malukum. Penguasa kalian tergantung amalnya kalian. Kalau kamu yang amalnya soleh, ya masya Allah, akan dikasih penguasa yang soleh. Kalau kamu amalannya banyak maksiatnya, pelanggaran sunnah, dikasih penguasa ini. Jadi bahas kemarin tema dari kemarin itu merupakan pembahasan yang tadi, tapi dikemas dengan tema. Gimana kemarin temanya? Doaku untuk penguasaku. Nah, itu pokok jiwanya banyak, semua terkait dengan bab ini tadi. Apa tadi? Itu kalau yang di kota itu semuanya bertakwa, solihin gitu, diganti yang lebih baik. Nah, ini kan senangnya pokoknya waktu sunnah, ya sudah. Semakin dilawan, semakin besar, semakin menunjukkan taringnya. Nah, ibaratnya ngadepi anjing. Anjing di sawah waktu ya tambah. Pagi ini semua anjing-anjing yang lain ngokap itu tambah rame. Semakin dilempar semakin rame. Ternyata kasih sedikit kayak balungan, kayak apa gitu. Tonton sudah jinak dia. Tidak ada kuat. Allah a'lam bishawab. Jadi dikasih fatwa maksudnya melanggar sunnah gitu, dengan cara-cara yang syar'i dan segala macam. Semakin parah. Kenapa? Caranya enggak syar'i. Caranya enggak syar'i, para bapak. Siapa terusan? Pembahasan masalah dunia Melayu ini rono terus. Luar biasa. Khair insyaallah. Naqbatillahu wa subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlan hafidhahu.